Jika dia benar untukku, dekatkanlah hatiku dengan hatinya. Dan jika bukan, damaikanlah hatiku dengan ketentuanmu. Kesendirian dalam penantian yang menjaga iman jauh lebih mulia daripada berpasangan namun penuh dengan ketidakbaikan. Aku yakin setiap yang datang itu dekat. Bersabarlah sebab itu adalah kunci dari kegembiraan. Balutlah dengan hati yang pasrah dalam mengharap hanya kepadanya. Oh, 혼자라는 생각을 하지 마.